Konsultasi Syariah. Wirid para ulama di hari Jumat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hari Jumat adalah hari istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai pemimpin semua hari. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'dhamuha 'indallah." Yang artinya, sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin semua hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Di hari Jumat, Allah sediakan satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Yang artinya, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat lantas dia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Karena itulah, para ulama di masa silam, yaitu para salaf, memberikan perhatian besar terhadap hari Jumat. Mereka berusaha menjaga amal selama hari Jumat. Kita lihat beberapa riwayat dari mereka. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa bisa istiqomah pada hari Jumat, maka dia akan bisa istiqomah di hari yang lain. Ada orang soleh menasihatkan, tidaklah aku berdoa pada hari Jumat antara waktu asar hingga maghrib, melainkan Rabbku mengabulkan hingga aku merasa malu. Ibadah para ulama salaf ketika hari Jumat setelah asar. Ada beberapa kegiatan ibadah ulama setelah asar di hari Jumat. Kita sebutkan di antaranya. 1. Riwayat dari Tawus. Imam Tawus bin Kaisan, apabila selesai sholat asar pada hari Jumat, beliau menghadap kiblat dan tidak berbicara dengan siapapun sampai maghrib. Tarikh wasit. 2. Riwayat dari Al-Mufaddal bin Fadalah. Al-Qadi Al-Mufaddal bin Fadalah, apabila selesai sholat asar pada hari Jumat, beliau menyendiri di pojok masjid dan terus berdoa hingga matahari terbenam. Akhbar Al-Qudat. 3. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair, apabila usai sholat asar pada hari Jumat, beliau tidak berbicara dengan siapapun sampai terbenam matahari karena sibuk berdoa. Zadul Ma'ad. Keikhlasan mereka dalam berdoa di hari Jumat. Berdoa dengan tulus menghadirkan perasaan sangat butuh di hadapan Allah, termasuk di antara sebab mustajabnya doa. Para ulama salaf sangat khusyuk dalam berdoa seusai asar di hari Jumat. Diriwayatkan dalam tarikh Damaskus dari Zakaria bin Adi, bahwa As-Sult bin Bustam At-Tamimi duduk di halaqah Abu Jinab. Mereka berdoa setelah asar di hari Jumat. Suatu ketika di hari Jumat, saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba mata As-Sult bin Bustam ketetesan cairan dan langsung buta. Akhirnya kawan-kawannya mendoakan dan menyebut-nyebut kesembuhan untuk As-Sult dalam doa mereka. Sebelum matahari terbenam, beliau bersin sekali. Tiba-tiba beliau bisa melihat dengan kedua matanya. Allah telah mengembalikan pandangannya. Tarikh Damaskus. Selayaknya, kita tidak sia-siakan kesempatan emas ini untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, Allahu A'lam.